Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah al-talabah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian rutin kita pada Ahad malam Senin dengan membahas kitab Umdatul Ahkam. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki sebuah bab yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, babul istitabah, yang berkaitan dengan adab-adab ketika seseorang akan masuk ke dalam toilet ataukah kamar kecil. Telah kita jelaskan hadis yang pertama, kedua, dan yang ketiga dalam bab ini. Hadis yang pertama kita merojaah sedikit. Di dalam bab ini dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah adab ketika seorang masuk ke dalam kamar mandi, yang merupakan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya lafaz atau kata al-khubuth bisa dibaca dengan dua cara. Apakah dengan dhammahnya ba al-khubuthi ataukah dengan sukunnya ba al-khubuthi, dan masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan adab pula ketika kita membuang hajat, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bi ghaidin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Ketika kalian masuk ke dalam kamar kecil untuk membuang hajat-hajat kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fala tastaqbilu al qiblah." Janganlah kalian menghadap kiblat. Dan jangan pula membelakangi kiblat tersebut. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tapi menghadaplah ke barat ataukah ke timur. Maka penjelasan hadis ini telah kita sebutkan secara global pada pertemuan yang lalu, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriqu aw gharribu, kita diperintahkan untuk menghadap ke barat ataukah ke timur. Ini adalah ucapan Nabi alaihi salatu wasallam yang khusus ditujukan kepada mereka ahlul Madinah dan yang sekitarnya. Khusus kepada ahlul Madinah dan yang sekitarnya. Yang artinya arah barat dan timur mereka bukanlah kiblat, bukanlah menghadap kiblat atau bukan membelakangi kiblat. Akan tetapi kalau kita yang berada di negara Indonesia yang berbeda tentunya dengan ahlul Madinah, ketika kita menghadap barat artinya kita telah menghadap kiblat. Kalau kita menghadap ke timur berarti kita telah membelakangi kiblat. Oleh karenanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin syarriqu aw gharribu, menghadaplah ke barat ataukah ke timur, khusus bagi mereka. Maka untuk kita yang berada di Indonesia berlakulah perintah untuk tidak menghadap ke barat ataukah ke timur. Karena kalau ke barat artinya kita menghadap kiblat, ke timur artinya membelakangi kiblat. Maka hal ini dihindari. Dan untuk kita yang ada di negara Indonesia dan sekitarnya, hendaknya menghadap ke selatan ataukah ke utara. Maka ini sekaligus meluruskan sabaqul lisan, salah ucap ketika saya menyebutkan pada pertemuan yang lalu kita diperintahkan untuk menghadap ke barat ataukah selatan. Maka yang benar selatan ataukah utara. Menghadap selatan ataukah ke utara. Ini bagi kita yang hendak membangun rumah ataukah menghadap ke lain arah kiblat. Karena kalau ke barat ataukah ke timur berarti kita menghadap atau membelakangi dari kiblat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pula hadis yang ketiga, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau pernah naik ke rumah salah seorang saudari beliau, Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha, dan menyaksikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang menunaikan hajatnya menghadap ke kota Syam dalam kondisi membelakangi Al-Ka'bah. Di dalam riwayat lain, ketika An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuang hajat tersebut, beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Wa fi riwayatin mustaqbilan Baitul Maqdisi, menghadap ke Baitul Maqdis, kiblat kaum muslimin yang dahulu sebelum Allah Subhanahu wa taala pindahkan ke Ka'bah Al-Musyarrafah di kota Makkah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka telah kita sebutkan perselisihan di kalangan para ulama pada pertemuan yang lalu tentang apa hukum ketika seseorang membuang hajatnya menghadap ataukah membelakangi kiblat. Telah kita sebutkan di sana ada tiga pendapat. Yang pertama, mengharamkan secara mutlak. Yang kedua, membolehkan secara mutlak. Dan dua pendapat ini otomatis akan menafikan dan tidak mengamalkan hadis-hadis lainnya. Maka pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, adalah at-tafsil, yaitu perincian at-tahrim, keharaman yang telah disebutkan oleh Nabi SAW berlaku ketika seorang membuat hajatnya di al-fada, di suatu tempat yang lapang, yang tidak ada sama sekali pembatas antara dia dengan arah kiblat. Akan tetapi jika mereka membuang hajatnya di satu bangunan, kamar mandi yang tertutup, WC yang tertutup, maka hal ini diperbolehkan sebagaimana telah dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhum. Kemudian kita melanjutkan hadis yang keempat di dalam bab ini, atau kalau dari urutan sejak awal, maka kita akan memasuki hadis nomor 14. Qala al-musannif alaihi rahmatullah an Anas ibn Malik, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yadkhulu al-khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fayastanji bil ma'. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuju tengah padang pasir. Al-khala artinya sesuatu tanah lapang yang tidak ada bangunan-bangunan lain di sana. Memang diperuntukkan untuk membuang hajat. Dan zaman dahulu, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tidak semudah seperti di zaman kita sekarang. Di zaman kita sekarang, Masya Allah, tabarakallah, yang namanya hammamat, kamar kecil ataukah toilet, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masingnya memiliki pintu, masing-masingnya memiliki sekat dan yang bisa menjaga aurat-aurat kita. Akan tapi di zaman dahulu, khususnya di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, maka harus pergi menjauh dulu dari pemukiman masyarakat kaum muslimin yang ada di sekitar kota Al-Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari menuju tempat tersebut untuk membuang hajat beliau. Fa ahmilu ana, maka kata Anas bin Malik, maka aku menyertai beliau bersama satu orang, ghulamun nahwi, bersama satu orang lagi yang umurnya kurang lebih dengan umurku, kata Anas ibn Malik. Apa yang dibawa oleh Anas dan salah seorang temannya tersebut? Idawatan min ma'in, satu bejana yang berisikan air untuk beristinja'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa anazatan, dan yang aku bawa adalah sebuah tongkat. Fa yastanji bil ma, maka setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyelesaikan hajatnya, maka beliau beristinja', bersuci dengan air yang telah kami bawa tersebut. Maka hadis yang keempat ini di dalam bab al-istitabah adalah hadis yang sahih. Seperti biasa, tatkala kita mengetahui hadis-hadis yang ada di dalam Umdatul Ahkam, rata-rata dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah. Maka tentang keabsahan atau kesahihan hadis ini tidak perlu kita pertanyakan lagi. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di dalam hadis ini kita bisa melihat bahwasanya Anas ibn Malik memiliki keutamaan untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari beliau. Dan ma'ruf telah kita ketahui bersama bahwasanya Anas ibn Malik adalah seorang khadim yang membantu hajat-hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah lewat biografi singkat yang dimiliki oleh Anas bin Malik pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan di dalam hadis ini pula kita bisa mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memiliki dua orang khadim, dua orang yang akan membantu beliau dalam menunaikan hajat-hajat beliau. Dan hajat-hajat yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak harus berhubungan dengan kamar kecil atau toilet. Banyak sekali hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti anazah, tongkat yang dibawa oleh Anas ibn Malik. Ini adalah tongkat yang akan senantiasa dibawa oleh beliau radhiyallahu taala anhu untuk memasang sutrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat. Jadi anazah, tongkat yang dibawa oleh Anas ibn Malik, akan terus menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul alaihi salatu wasallam melaksanakan salat, maka diletakkan anazah atau tongkat tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di antara tugas yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik. Dan tongkat ini ketika beliau pergi ke tengah padang pasir tersebut dibawa oleh Anas bin Malik untuk menutupi, menjadikan siter agar aurat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa terhalangi. Maka dalam hadis ini khawatir fillah menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang manusia biasa. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, innama ana bashar, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa. Yang dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwasanya beliau adalah seorang manusia biasa yang berpuasa dan berbuka. Ia menikahi para wanita yang tidur di malam harinya, manusia biasa. Seperti halnya kita. Tidak ada yang menjadi pembeda antara kita dengan beliau alaihi salatu wasallam kecuali beliau adalah orang yang dikirimkan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi pembeda antara kita dengan beliau. Adapun kehidupan sehari-hari sama persis. Seperti layaknya manusia biasa yang menunaikan hajatnya untuk ke kamar kecil. Maka dalam hadis ini pula diceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristinja dengan menggunakan air. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu sebuah syariat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang cara bertaharah dengan menggunakan batu, beristijmar namanya. Dan istijmar adalah syariat mulia yang telah dilakukan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam melakukan istijmar dalam bersuci. Dan dalam riwayat ini beliau menggunakan al-ma, menggunakan air, beristinja. Jadi satu riwayat ada yang menunjukkan bahwasanya beliau beristijmar dengan menggunakan batu, dan dalam riwayat lain ada yang menunjukkan beliau menggunakan air saja. Dan ada lagi riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau menggabungkan antara dua hal ini, antara beristijmar dan beristinja. Diawali dengan menggunakan batu membersihkan hajat atau sisa hajat tersebut, kemudian dibersihkan dengan air secara sempurna. Yang berkaitan dengan hal ini telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam Sahih Al-Imam Muslim, tepatnya pada jilid ketiga halaman ke-163. Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah mengatakan falladhi alaihi jama'ah as-salaf wal khalaf, yang telah ada di sisi mereka para ulama as-salaf maupun al-khalaf, wa ajma'a alaihi ahlul fatwa, dan telah sepakat di atasnya para ahli fatwa, yakni para ulama, min a'immatil amsar, dari kalangan para ulama di seluruh negeri di penjuru dunia ini, annal afdala, yang mereka sepakati adalah al afdal, sesuatu yang paling utama, ayajma'a bainal ma'i wal hijarah, untuk seorang ketika bersuci menggabungkan antara air dengan batu, menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Ini kata beliau, beliau menukilkan ijma' dari kalangan ulama ahli al-amsar. Ulama dari seluruh penjuru dunia bersepakat akan hal ini. Yang afdal, yang paling utama adalah menggabungkan antara istijmar dengan istinja, menggunakan batu atau kayak misalnya tisu, dan bisa dikiaskan sesuatu yang lainnya untuk membersihkan hajat-hajat tersebut, kemudian disempurnakan dengan air. Ini yang afdal, sepakat para ulama. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contoh yang ada, hingga mengatakan fa in arada al iktisar ala ahadihima, akan tetapi jika seorang ingin mencukupkan dirinya dalam bersuci hanya menggunakan salah satu dari dua cara tersebut, apakah beristijmar saja atau beristinja saja, jazal iktisar ala ayyuhuma sya atau ala ayyihima sya, maka boleh untuk dia memilih, silahkan. Dia diberikan kebebasan, diberikan pilihan untuk memilih. Mau beristinja dengan menggunakan air saja, silahkan. Mau beristijmar pun dengan menggunakan air saja, silahkan. Dan ini yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh dengan salah satu dari keduanya. Dan menggabungkan antara dua amalan tersebut adalah sesuatu yang afdal, yang telah dinukilkan ijma' dari kalangan para ulama oleh al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya, al-hadithul khamis, hadis yang kelima, atau dari urutan sejak awal adalah hadis nomor 15. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Abi Qatadah al-Harith ibn Rab'i al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. Dari Abu Qatadah Al-Harith ibn Rab'i Al-Ansari, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Jangan sekali-kali kalian atau salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluan dengan tangan kanannya ketika dia sedang buang air kecil. Ini berlaku untuk ar-rijal wan nisa. Wala yatamassah minal khala'i biyaminih. Dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda ini, la yatamassah, dan tidak boleh seorang bersuci, minal khala', dari buang hajatnya, apakah itu buang air kecil ataukah buang air besar, biyaminih, dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina. Dan larangan yang ketiga adalah ketika Nabi SAW bersabda, la yatanafas, jangan sekali-kali kalian bernafas di dalam bejana ketika minum air. Di dalam gelas, ataukah bejana, atau yang semisal yang kita pakai untuk minum air. Tidak boleh bernafas di dalamnya. Bernafas harus di luar dari bejana, ataukah gelas yang kita minum. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tiga larangan, tentang tiga larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita menyebutkan penjelasan dari larangan-larangan tersebut, maka kita akan membahas sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menukilkan hadis ini. Beliau adalah Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rab'i Al-Ansari Al-Khazraji, berasal dari Bani Khazraj. Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rab'i Al-Ansari Al-Khazraji, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, karena seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pastilah akan memasuki syurga Allah jalla wa ala. Tidak ada satupun dari mereka masuk ke dalam neraka Allah wal iyadhu billah. Maka Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rab'i Al-Ansari Al-Khazraji di antara deretan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah jalla wa ala radhiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang sahabat yang senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan melawan kaum musyrikin dan kuffar. Di antaranya beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad dalam peperangan Uhud. Dan apa yang setelahnya dari peperangan-peperangan yang diadakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan kaum kuffar, begitu pula musyrikin, maka diikuti oleh Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rab'i. Jadi sejak peperangan Uhud sampai seterusnya diikuti oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Qatadah Al-Harith memiliki sebuah laqab, memiliki sebuah julukan yang disematkan kepada beliau dan disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara laqab yang diberikan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, artinya kudanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini julukan Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rab'i Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah seorang yang sangat memuliakan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan pernah dikisahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atas kudanya, berada di atas tunggangannya, kemudian beliau, seperti yang telah kita sebutkan di awal majlis tadi, adalah manusia biasa yang bisa diserang dengan rasa kantuk. Beliau alaihi salatu wasallam mengantuk hingga badan beliau alaihi salatu wasallam miring, hampir terjatuh dari tunggangannya alaihi salatu wasallam. Maka datanglah Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rabi Al-Ansari menahan badan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak terjatuh dari tunggangan beliau. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan menyaksikan bahwasanya Abu Qatadah sedang menumpu beliau, menahan agar beliau tidak terjatuh, Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan kepada Abu Qatadah, hafizakallahu bima hafidta nabiyahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjagamu wahai Abu Qatadah Al-Harith Al-Ansari, yang mana beliau telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar terus mendapatkan penjagaan hifz dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hafizakallah bima hafizta nabiyahu. Semoga Allah senantiasa menjagamu wahai Abu Qatadah sebagaimana engkau telah menjaga aku, menjaga seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, pasti dan pasti akan mendapatkan ijabah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Abu Qatadah Al-Harith hingga akhir hayatnya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mendapatkan penjagaan dari sisi Allah dan meninggal ataukah wafat dalam keadaan Muslim dan beriman kepada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tiga larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Larangan yang pertama adalah untuk kita tidak menyentuh kemaluan kita ketika sedang buang air kecil dengan tangan kanan. Karena tangan kanan adalah tangan yang mulia. Masih kita ingat apa yang telah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai untuk memulai sebuah perkara dengan bahagian kanan beliau. Memakai sendal dengan tangan kanannya, memakai sendal dengan dimulai dari kaki kanannya, kemudian bersisir dimulai dengan bahagian kanan dari rambut beliau, makan dengan tangan kanannya seluruhnya. Kehidupan sehari-hari Rasul sallallahu alaihi wasallam suka beliau mulai dengan bahagian kanan, apakah itu tangan, kaki dan yang semisalnya. Maka bahagian kanan dari tubuh kita adalah bahagian yang berkah, memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memuliakannya dan tidak menghinakannya. Salah satu tanda kita menghinakan bahagian kanan tersebut adalah dengan menggunakan tangan kanan untuk memegang kemaluan kita ketika sedang buang air kecil. Maka ini bentuk penghinaan. Oleh karenanya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian larangan yang kedua adalah wala yatamassah minal khala' bi yaminihi, dan tidak boleh dia bersuci, beristinja ataukah beristijmar dengan tangan kanannya. Sesuatu yang berkaitan dengan al-qadarah, sesuatu yang najis, maka itu adalah bahagian dari tangan kiri. Maka kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan dilarang untuk makan dengan tangan kiri. Karena tangan kiri banyak sekali penyakit yang terdapat di dalamnya. Kita membersihkan sisa buang air besar, buang air kecil dengan tangan kiri kita. Dan ini adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara hikmah yang ada untuk kita tidak boleh memakan dengan tangan kiri, yang pertama seperti yang kita ketahui bahwasanya hal tersebut menyerupai syaitan. Karena syaitan memakan makanan ataukah minum suatu minuman dengan tangan kiri mereka. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka. Dan yang kedua adalah di antara hikmahnya untuk menjaga kesehatan-kesehatan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Allah jalla wa ala sayang kepada hamba-hambanya. Ar-Rasul sayang kepada umat-umat beliau. Tidak ingin kita terjatuh dalam sesuatu yang namanya penyakit, terkena bakteri ini dan itu. Begitu sempurnanya Islam, begitu sayangnya, begitu rahmahnya, begitu ra'fahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Maka dilarang kita untuk beristinja, bersuci dengan tangan kiri. Afwan. Dilarang kita untuk beristinja dan bersuci dengan tangan kanan. Artinya kita diperintahkan untuk beristinja ataukah bersuci dengan tangan-tangan kiri kita. Karena tempatnya sudah untuk sesuatu yang kotor dan najis. Kemudian larangan yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis ini, kata beliau alaihi salatu wassalam, wala yatanaffas fil ina, dan jangan salah seorang dari kalian bernafas di dalam bejana ataukah gelas ketika dia sedang minum air. Karena yang namanya kita mengeluarkan nafas, dan insyaallah ta'ala beberapa ikhwah yang mungkin di bidang kesehatan mengetahui, banyak sekali bakteri yang keluar. Maka artinya ketika kita bernafas di dalam gelas ataukah bejana yang kita akan minum airnya dari situ, ini akan menyebabkan nantinya bakteri tersebut akan masuk kembali ke dalam tubuh kita. Maka larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menunjukkan tentang rahmahnya beliau, kasih sayang beliau. Beliau tidak ingin kita sakit, beliau tidak ingin kita terkena virus ataukah bakteri. Beliau ingin kita terus sehat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sebab ketika seseorang akan terkena virus ataukah bakteri, semuanya dicegah sejak awal oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk larangan yang ketiga ini, ketika seorang dilarang untuk meminum, afwan, ketika seorang dilarang untuk bernafas di dalam gelas ketika dia minum. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang terakhir yang ada di dalam bab ini Nomor hadis ke-16, hadis ke-6 dari bab ini, berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, yakni Ibnu Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam biqabrain. An-nabi alaihi salatu wasalam pernah melewati dua kuburan. Faqal, kemudian beliau berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin. Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diazab karena perkara yang besar. Tidaklah mereka mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perkara yang besar. Amma ahaduhuma fa kana la yastatiru minal baul. Salah satu dari mereka, kata beliau alaihi salatu wassalam, kana la yastatir minal baul, tidak menutup auratnya ketika buang air kecil. Insyaallah taala akan kita sebutkan perinciannya. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah, dia adalah seorang yang ketika hidup di dunianya senang mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Fa akhadha jaridatan ratbah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil satu pelepah kurma. Fashaqqaha binisfain, kemudian membagi dua pelepah tersebut. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan masing-masing dari kuburan tersebut sebuah bagian yang telah dibelah oleh beliau alaihi salatu wasallam. Faqalu, maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini, yaitu mengambil pelepah kurma dibagi dua dan diletakkan satu dua pada kuburan tersebut. Qal, beliau bersabda alaihi salatu wasallam, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga saja dengan aku meletakkan bahagian-bahagian dari pelepah kurma tersebut akan meringankan azab-azab yang mereka dapati di dalam kubur-kubur mereka malam ya ibasa, selama pelepah kurma tersebut belum kering. Maka ini adalah hadis yang terakhir dalam bab ini, yang insyaallah taala akan kita jelaskan. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang terakhir di dalam bab ini datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas seorang sahabah yang ma'ruf di tengah-tengah kita. Beliau adalah terjemahul Quran, orang yang paling memahami tafsir dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang yang telah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam semenjak kecilnya. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam urusan agamanya dan ajarkanlah dia at-ta'wil, yaitu tafsir Al-Quranul Karim. Maka beliau berkata, An-Nabi SAW pernah melewati dua buah kuburan dan menyaksikan bahwasanya dua kuburan tersebut telah mendapatkan azab atau sedang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini faedah besar yang bisa kita ambil adalah salah satu akidah yang dimiliki Ahlu Sunnati wal Jamaah, bahwasanya azab kubur itu ada dan tidak bisa diingkari. Kenapa saya sebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ada di sebahagian kelompok yang meyakini bahwasanya azabul qabr tidaklah ada, diingkari azabul qabr oleh kelompok sesat tersebut. Maka di antara akidah yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ajaran beliau alaihi salatu wasalam seperti yang ada di dalam hadis ini. Beliau menyaksikan bahwasanya dua kuburan tersebut sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka azab kubur itu pasti ada, dan oleh karenanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita di setiap salat kita untuk meminta perlindungan dari empat perkara. Salah satunya dari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindungi dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Karena memang ada azab kubur, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari azab atau fitnah al-qabr. Amin, Allahumma amin. Wa may yu'adzabani fil kabir, wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah dua orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan yang besar. Amma ahaduhuma, adapun sebab yang pertama kenapa seorang itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia la yastatiru minal baul, tidak menutup aurahnya, tidak menutup auratnya ketika dia buang air kecil. Ini dijelaskan oleh sebahagian para ulama kita, makna dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika dia tidak sempurna di dalam bersuci. Ketika dia tidak sempurna di dalam bersuci. Jadi dia buang air kecil akan tapi cepat-cepat, tidak menyempurnakan istinja yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mungkin terciprat kebahagiaan badannya, beberapa bahagian-bahagian yang keluar dari hajatnya tersebut. Maka kalau kepada pakaiannya, berarti ketika dia melakukan sholat, sholatnya tidak sah. Karena seorang yang melakukan sholat haruslah bersuci, dan pakaiannya pun harus suci, tidak boleh ada najis di dalamnya. Jadi ketika seorang melaksanakan buang air kecil atau membuang hajatnya tersebut, hendaknya dia bersuci, tidak terburu-buru, dan jangan sampai dia menjadikan hal tersebut mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pertama yang dilakukan atau yang ditemui oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dia diazab di dalam kuburannya karena dia tidak sempurna di dalam beristinja, dalam bersuci ketika setelah buang air kecil tersebut. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Ini larangan dan ancaman besar bagi mereka para namam, tukang adu domba, yang datang ke si fulan menjelek-jelekkan si Allan, datang ke si Allan menjelek-jelekkan si fulan, dia datang kepada si A menjelek-jelekkan si B, begini begini begitu. Datang lagi kepada si B menjelek-jelekkan si A, si A begini begini begitu. Akhirnya si A dan si B bentrok. Ini namanya namam, tukang adu domba. Maka telah warid di dalam hadis yang sahih ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaksikan dua model orang yang semacam ini, yang tidak sempurna di dalam bersuci setelah dia buang air kecil, dan seorang namam akan mendapatkan azab di kuburannya kelak. Maka dari orang yang pertama telah kita jelaskan tadi, seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya seorang ketika tidak sempurna bersuci setelah buang air kecil, maka akan mendapatkan ancaman azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala di kuburannya. Begitu pula zahir dari hadis ini adalah la yastatiru minal baul, ketika dia tidak menutup dengan sempurna auratnya pada saat buang air kecil. Ini mungkin tanda bagi sebahagian kaum muslimin yang bermudah-mudahan dalam buang air kecil di pinggir jalan, misalkan para supir ataukah yang semisalnya, yang tidak menjaga hal tersebut. Maka berhati-hatilah untuk tidak menutup aurat secara sempurna dan tidak membersihkan atau tidak beristinja secara sempurna pula setelah buang air kecil, karena ancamannya adalah azab kubur dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka yang suka mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Maka salah satu ijtihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha beliau untuk meringankan azab dua orang tersebut, yang hakikatnya mereka berdua adalah seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Berarti mereka berdua di antara barisan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kita telah mengambil faedah pula seperti hadis sebelumnya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umat-umat beliau alaihi salatu wasallam. Tidak ingin beliau melihat umat-umat beliau mendapatkan azab, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau berusaha bagaimana azab dua orang ini yang berada di barisan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa diringankan. Akhirnya beliau mengambil dua pelepah kurma, atau mengambil satu pelepah kurma kemudian dibelah menjadi dua, ditaruh di satu kuburan dan satu bahagian yang lainnya, yang harapannya kata Nabi alaihi salatu wasallam, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga selama pelepah kurma ini masih basah dan tidak kering, akan bisa meringankan azab al-qabr yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kedua penghuni kubur tersebut. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini hadis terakhir yang menjadi syahid dari hadis ini adalah tatkala Nabi alaihi salatu wasalam menjelaskan ancaman bagi mereka yang tidak beristinja secara sempurna dan tidak menutup aurat-aurat mereka secara sempurna ketika buang air kecil ataukah buang air besar pun masuk di dalam keumuman hadis ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada beberapa pertanyaan yang naik. Yang pertama, apa ciri-ciri orang yang kena penyakit ain? Orang yang kena penyakit ain tidak memiliki ciri-ciri tertentu. Orang yang terkena penyakit ain tidak memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri terbesar adalah ketika dia tiba-tiba berubah dari asalnya memiliki sekian banyak kenikmatan, langsung tiba-tiba berubah menjadi sekian banyak kenikmah, bencana, musibah. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sebuah rumah yang megah tiba-tiba bisa rubuh. Sebuah kendaraan yang bagus tiba-tiba langsung hancur. Jadi tiba-tiba tidak ada sebab-sebab sebelumnya. Maka ciri-ciri khusus tidak ada. Ciri-ciri terbesar adalah ketika perubahannya sangatlah drastis. Dari kenikmatan menjadi niqamah. Yang kedua, apa cara yang dilakukan jika kita tidak menemui atau tidak menemukan orang yang hasad tersebut dalam hal mengobati penyakit ainnya, yang mana air sisa wudunya kita tidak dapat mengambilnya? Yang pertama yang perlu ditandai, hati-hati dari sikap su'udzon, berburuk sangka kepada saudara sesama muslim. Karena kita tidak mengetahui apakah si fulan ataukah si A yang kita tuduh tersebut dia yang hasad, sehingga kita mengejar mencari dia. Kita tinggal di Samarinda, kita tahu dia pindah ke Balikpapan, kita kejar sampai ke Balikpapan, kita ambil air wudunya. Kita belum tentu mengetahui bahwasanya dia adalah seorang yang hasad, bisa saja yang lainnya. Oleh karena yang perlu ditanbih adalah jauhi sikap su'udzon, berburuk sangka. Kedepankan yang namanya husnudzon, berbaik sangka kepada seluruh kaum muslimin. Dilihat tanda-tandanya, ketika kenikmatan tersebut berubah drastis menjadi niqamah, pada saat tertentu berkumpulnya di sebuah rumah misalkan yang di situ ada 3 atau 4 orang, kita tidak menunduk salah satu dari 3 atau 4 orang tersebut, ambil semuanya air wudunya 3 atau 4 orang tadi dan dimandikan atau diguyurkan kepada seorang yang dicurigai terkena penyakit ain. Tapi kalau kasusnya seperti yang disoal, kita tidak dapati lagi orangnya sudah entah kemana dan dia mungkin tidak sadar kapan terkena penyakit ainnya, maka salah satu obatnya wallahu taala alam adalah banyak-banyak diruqyah, membacakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala kepada diri orang tersebut. Karena ruqyah merupakan salah satu tibbun nabawi yang paling manjur. Tidaklah kita mengingat terhadap sebuah atau seorang yang datang dan ketika itu dia disengat oleh kalajengking atau yang semisalnya dari hewan-hewan buas. Maka datang beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ingin meruqyah dia, tentunya dengan meminta balasan agar di mereka, karena mereka posisinya adalah musafirin, tamu di daerah tersebut, yang terkena sengat kalajengking ini adalah seorang kepala suku. Maka mereka meminta kalau si kepala suku ini sembuh, maka kita minta untuk dijamu, sembelihkan kambing ataukah yang semisalnya untuk menjamu para tamu. Maka diiyakan oleh masyarakat dan warga di situ. Akhirnya dibacakan Al-Fatihah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mulia di bahagian yang terkena sengat tersebut, karena jengking tadi. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimiliki dari penyakit bekas sengatan kalajengking tadi sembuh seketika. Maka ruqyah dengan membacakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Jalla wa ala pada bahagian tubuh yang sakit, termasuk kita, bisa mempraktekkan hal ini. Tibbun nabaw yang paling manjur, kita sakit perut misalkan, tidak perlu langsung ke dokter, ruqyah dulu, dibacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kalau belum ada perubahan, dibacakan lagi sebanyak 7 kali yang kedua. Terus seperti itu. Bagian tangan kita sakit, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena ruqyah adalah tibbun nabawi yang paling manjur dan telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi wallahu ta'ala alam, jika memang benar dia terkena penyakit ain, yang paling pertama seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih adalah dengan menggunakan air-air wudu yang ada, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kalau memang tidak didapati sama sekali dan tidak ada yang dicurigai ataukah yang semisalnya, maka bisa dengan meruqyah orang tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.